بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب سبت نبي عليه الصلاة والسلام يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. Sang mayit akan disiksa, akan diazab dengan sebagian tangisan keluarganya atas kematiannya. Ini petikan dari para sabda Rasul sampai sini saja. Mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan sebagian keluarganya atas kematiannya. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ. Apabila niyahah itu termasuk kebiasaan dia, termasuk sunnahnya orang tadi. Kalimat ini adalah ucapan Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan makna hadis di atas. Antum perhatikan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tangisan di sini bukan semata-mata menangis, tetapi tangisan yang disebut dengan nauhun atau niyahah. Niyahah itu ialah bukaun ma'al awir, ma'al awil, wathubur, wa syaqqil juyub, wa ratmil khudud. Yang namanya niyaha itu ialah tangisan-tangisan yang disertai dengan cacian, celaan, teriakan-teriakan histeris, merobek-robek kerah baju, menampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut. Itu namanya niyaha. Ini yang memang dilarang dalam Islam. Melakukan tindakan niyahah ketika ada orang yang mati, itu merupakan tindakannya orang-orang jahiliyah tempo dulu. Sehingga yang pertama bukan semata-mata menangis. Kalau menangis ketika ada orang yang mati boleh, kalau tangisan rahmah. Di sini Imam Bukhari menyatakan tangisan yang dimaksud dalam hadis ini adalah niyahah. Satu. Kemudian beliau memberikan penjelasan, ancaman ini ditujukan kepada seseorang yang mana niyaha itu termasuk sunnahnya dia, termasuk kebiasaan dia. Pengertian dari para sunnah di sini adalah, satu, dia memerintahkan anggota keluarganya untuk niyaha ketika dia mati. Ini dari sini kita tahu ini sunnahnya dia berarti. Atau yang kedua, dia berwasiat, ausa berwasiat kepada keluarganya untuk niyahah ketika dia mati. Atau yang ketiga, diketahui dari kehidupan dia riba dengan amalan tadi. Dia tahu kebiasaan masyarakatnya dia, kebiasaan keluarganya dia, niyahah. Dan dia ridha dengan itu. Diketahui dia ridha dengan tindakan niyahah masyarakatnya atau keluarganya, dan dia tidak melarang keluarganya. Dari sini kita tahu itu merupakan sunnah. Jadi paham ya? Ini di antara bentuk yang menunjukkan niyaha itu termasuk sunnahnya sang mayit. Kalau ini yang terjadi, maka mayit itu mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam hadis ini. Yu'adzabul mayit biba'di bukai ahlihi alih. Sang mayit itu akan diazab dengan tangisan sebagian keluarganya atau dengan sebagian tangisan keluarganya. Diazab. Dan itu dengan sebab perbuatan dia sendiri. Karena dia yang memerintahkan, atau dia yang memberikan wasiat, atau dia merestui, meridhoi kebiasaan masyarakat dan keluarganya tanpa melarang. Itu tindakan dia sendiri berarti. Maka dia diazab dengan itu. Kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berhujjah dengan beberapa dalil tentang keterangan beliau ini. Hadis ini ditujukan untuk sang mayit yang punya sunnah niyaha. Ya, hanya dia yang kena. Adapun mayit yang enggak punya sunnah niyaha, tapi ternyata keluarganya masih niyaha, enggak terkena ancaman tadi. Dalilnya kata Imam Bukhari. Liqaulillahi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Beliau berhujjah dengan ayat ini. Ayat ini kan isinya memerintahkan kita untuk menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Maka umum berlaku untuk semua tindakan-tindakan yang mengakibatkan kita dan keluarga masuk ke dalam neraka atau diancam dengan neraka. Sisi argumentasinya adalah kalau orang itu memerintahkan keluarganya atau berwasiat kepada keluarganya untuk niyaha, berarti dia tidak menyelamatkan diri dan keluarganya dari ancaman neraka. Paham ya? Tindakan niyaha, ratap tangis tadi itu kan tindakan jahiliyah, tindakan yang membawa ancaman neraka. Ketika dia memerintahkan anaknya, memerintahkan keluarganya untuk ratap tangis kalau dia mati, berarti dia memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan amal-amal yang diancam dengan neraka. Bertentangan dengan ayat ini. Bisa dipaham ya? Adapun seseorang yang berupaya menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari semua perkara yang mengandung ancaman neraka, dilarang, dijelaskan. Qadarullah, ternyata masih ada keluarganya yang berbuat demikian, maka dia tidak menanggung dosanya. Kenapa? Sudah disampaikan, dijelaskan, diuraikan oleh dia. Ternyata kok masih ada yang berbuat niyaha, rata tangis. Maka dia tidak mendapatkan ancaman tadi atau tidak mendapatkan dosa yang dikerjakan oleh keluarganya tadi. Jadi faham ya? Barakallahu fikum. Ini argumentasi yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Barakallahu fikum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah ra'in. Kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah ra'in, penanggung jawab. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Ini hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lewat. Nama ikhwan, sisi argumentasi juga sama dengan ayat di atas. tanggung jawab seseorang ialah untuk mengurusi, mentarbiyah, mendidik keluarganya dengan tarbiyah-tarbiyah yang baik, termasuk riayah, termasuk upaya dia untuk mentarbiyah keluarganya, dia menjaga keluarganya, mencegah keluarganya dari berbagai macam tindakan-tindakan kejelekan, tindakan-tindakan kejahatan yang diancam dengan neraka. Salah satunya adalah niyahah, ratap tangis. Dia cegah keluarganya jangan sampai ratap tangis kalau dia mati. Dia larang keluarganya jangan ratap tangis kalau dia mati. Berarti dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya menyampaikan ilmu kepada keluarganya. Berarti kalau dia ternyata justru memerintahkan keluarganya untuk ratap tangis, atau memberikan wasiat kepada keluarganya untuk ratap tangis ketika dia mati, berarti dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Mas'ul an ra'iyatih, dia nanti akan dimintai, dipertanyakan oleh Allah akan bertanggung jawaban kepemimpinan dia. Hadza wadih. Dari ayat dan hadis ini barakallahu fikum sangat wadih. Maka hadis di atas, mayit itu diazab dengan sebab ratap tangis keluarganya, itu kalau dia yang memerintahkan, kalau dia yang mewasiatkan, kalau dia ridha, merestui kebiasaan masyarakat dan keluarganya dan tidak melarangnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, setelah itu Imam Bukhari mengatakan, fa idza lam yakun min sunnatihi, tetapi kalau ratap tangis itu bukan termasuk sunnahnya, fahuwa kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni istidlal, argumentasi dalil yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat Allah tabaraka wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, disebutkan di Al-An'am 164 Fatir ayat yang ke-18. Yakni disebutkan dalam riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berhujjah dengan ayat ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang jiwa yang berdosa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Barakallahu fikum. Ini kalau bukan termasuk sunnahnya. Dia sudah berupaya menjelaskan, menerangkan, menjabarkan kepada keluarganya tentang haramnya ratap tangis dan segala macam. Ternyata kok setelah dia mati ada keluarga yang berbuat demikian. Maka dia tidak menanggung dosa niyahah keluarganya dan dia tidak terkena ancaman hadis yang di atas. Diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau menyatakan, Iza kana yanhahum fi hayatihi, fafa'alu shay'an min dhalika ba'da wafatih. Iza kana yanhahum fi hayatihi, fafa'alu shay'an min dhalika ba'da hayatihi, lam yakun 'alayhi shay'un. Artinya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, kalau dia sudah melarang keluarganya dari ratap tangis selama dia hidup, kemudian ternyata mereka melakukan tindakan ratap tangis itu setelah dia mati, maka dia tidak menanggung dosa sedikitpun. Lam yakun alaihi syai'. Tegas ya ikhwan. Itu diambil dari ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Juga dengan ayat yang lain kata Imam Bukhari, wa huwa qaqaulih, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tad'u muthqalatun ay dhunuban ila himliha la yuhmal minhu syai. Ini juga sama dengan ayat di atas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau diajak tad'u muthqalatun yang memiliki dosa ila himliha, untuk memikul dosa tadi, la yuhmal minhu syai, dia tidak akan memikul sedikit pun dari dosa tadi. Artinya sama, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ketika ada orang yang berbuat dosa, maka dia tidak menanggung dosanya orang lain. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga sangat jelas ya ikhwan. Beliau memperinci hadis di atas. Khulasahnya, ringkasnya, beliau memperinci hadis di atas. Hadis mayit itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya, dirinci sama beliau. Tangisan itu maknanya adalah niyahah, ratap tangis. Kemudian ancaman ini ditujukan pada orang yang memang memerintahkan atau mewasiatkan atau ridha dengan niyahah tadi, yang itu merupakan sunnahnya dia. Adapun orang yang tidak memerintahkan, tidak ridha, dan mewasiatkan, dan dia sudah mencegah, melarang keluarganya berbuat demikian, ternyata mereka berbuat, maka tidak menanggung dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Hadza wadih. Ini khonabatina azakumullah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ulama yang ada tentang hadis tadi. Para ulama ada perbedaan pendapat sampai 6 atau 5 atau 6 pendapat terkait dengan riwayat tadi. Ada yang mengatakan demikian, mengatakan demikian, mengatakan demikian, yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari yang beliau sebutkan tadi dengan perincian tadi. Kalau termasuk sunnahnya, diazab. Kalau bukan termasuk sunnahnya, enggak diazab. Wa hadza huwal aqrab wallahu ta'ala alam bisawab, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini yang lebih mendekati insyaallah, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ahkamul Janais. Antum bisa lihat dalam kitab Ahkamul Janais, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Wa ma yurakhasu minal buka fi ghairi nawhin." Dan apa-apa yang diperbolehkan dari tangisan selain ratap tangis. Ini perkara berikutnya. Artinya ketika ada orang yang mati, diperbolehkan menangis selama itu bukan niyahah, selama bukan ratap tangis. Nanti akan dibawakan oleh beliau beberapa riwayat yang menjelaskan demikian, bahwasanya Rasulullah SAW pun menangis, meneteskan air mata kesedihan ketika cucunya meninggal dunia, dan itu bukan termasuk larangan sebab bukan niyahah. Ringkasnya, menangis itu dibagi dua, gitu ya. Ada buka urrahmah, tangisan rahmat, tangisan kesedihan, namun tidak sampai tingkatan niyahah, ini boleh. Yang kedua ialah buka unniyahah, tangisan yang sifatnya niyahah, ratap tangis, melakukan tindakan-tindakan ala jahiliyah, ini yang diharamkan dalam Islam. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tuqtalu nafsun zulma, tidaklah ada suatu jiwa yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, melainkan atas anak Adam yang pertama dulu. Siapa Eva? Namanya? Yang membunuh saudaranya? Namanya Qabil. Yang dibunuh? Habil. Dalilnya mana kok tahu namanya Qabil dan Habil? Jadi kata Rasul, tidaklah ada suatu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama dahulu mendapatkan bagian dari darahnya, mendapatkan bagian dari dosanya. Kata Imam Bukhari, wa dzalika li annahu awwalu man sannal qatl. Kenapa kok anak Adam yang pertama tadi mendapatkan dosanya? Dikarenakan dia adalah orang pertama yang mensunnahkan pembunuhan. Faham ya? Dia yang kali pertama berbuat pembunuhan dan yang dibunuh saudaranya sendiri secara zalim. Maka ketika ada peristiwa pembunuhan yang lain secara zalim, maka dia tetap mendapatkan dosanya dikarenakan dia orang pertama yang mensunnahkannya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari untuk menyebutkan bahwasanya orang yang mati itu punya sunnah. Untuk menegaskan ketika belum membahas pada bab yang di atas, idza kana nauhu min sunnati. Kalau niyahah ratap tangis termasuk sunnahnya mayit. Kif sunnahnya mayit. Adanya kan sunnahnya Rasul gitu ya. Kok sunnahnya mayit? Disebutkan dengan riwayat tadi oleh Imam Bukhari. Nih, dalilnya. Menunjukkan orang yang mayit juga punya sunnah. Yang dimaukan dengan sunnah adalah kebiasaan dia. Perbuatan dia semasa hidupnya. Amalan dia semasa hidupnya yang kemudian ditiru oleh orang lain. Faham ya? Sehingga dikatakan sunnatul mayit. Mudah gini? Faham ya, Fani? Misal, di pondok ini tidak ada yang maling. Tidak ada yang menjadi pencuri, anak baik semua. Ternyata ada satu santri yang memang luar biasa la'ab. Barakallahu fiik, maling. Maling dia. Ternyata tindakan dia itu ditiru sama yang lainnya. Jadi beberapa maling. Begitu. Tadi paham? Maka pencurian itu dikatakan sebagai sunnatu fulan. Paham? Dikatakan sebagai sunnatu fulan. Sunnahnya si fulan. Dikarenakan dia orang pertama yang mau bikin sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, maling di pondok. Maka ketika ada santri-santri yang lain yang ikut maling juga, dia juga dapat dosanya. Dikarenakan dia orang pertama yang memunculkan sunnah jelek yang namanya sunnah maling. Contoh. Saya paham ini? Kembali kepada niyaha tadi. Ada seseorang semasa hidupnya dia biasa ikut ratap tangis, memerintahkan orang lain untuk ratap tangis ketika ada yang mati. Termasuk yang menyerukan, yang mengajak ramai-ramai orang untuk ratap tangis ketika ada yang mati. Begitu dia mati, masyarakatnya pun niru dia, mencontoh dia, ratap tangis akan kematian dirinya. Maka berarti apa ya kan? Niyaha itu merupakan sunnahnya sang mayit. Karena dia yang mencontohkannya, dia yang melakukannya, dia yang memerintahkannya, akhirnya orang lain ikut dengan perbuatan dia. Maka niyaha termasuk sunnahnya. Saya paham ya kan ya? Intinya apa ya kan? Kembali kepada pembahasan awal, ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi, mayit itu diazab dengan sebab ratap tangis keluarganya, maknanya adalah kalau ratap tangis itu adalah sunnahnya si mayit. Mayit ini yang ngajari memang sebelumnya. Mayit ini yang memerintahkan. Mayit ini yang memberikan wasiat. Mayit ini yang menyemarakkan niyahah di daerahnya. Sehingga ketika dia mati, dia pun diratap tangisi. Maka orang semacam inilah yang terkena ancaman hadis di atas. Mafhum? Barakallahu fiik. Ini semua ikhwan merupakan fiqihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bagaimana beliau memahami hadis dengan ayat, dengan hadis yang lainnya, dan bahkan kalimat-kalimat yang beliau bawakan pun dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadza Al-Imam Al-Bukhari bukan semata-mata ahli hadis, tapi beliau juga merupakan ahli fiqih, muhaddithun faqih. Barakallahu fikum. Sampai banyak para ulama yang dibikin bingung, dibikin puyeng dengan fikihnya Imam Bukhari. Gak nyantol ya kawan. Gak sampai ilmunya, sampai kepada ilmunya Imam Bukhari. Dikarenakan kedalaman fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Panjang lebar kita bicara ya kawan ya. Ringkasnya apa tadi? Ringkasnya, ringkasnya, mayit itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Yang dimaksudkan dengan tangisan di sini apa ya kawan? Bukan semata-mata menangis, tapi niyaha. Apa niyaha itu? Ratap tangis, nangis yang disertai dengan cercaan-cercaan, teriakan-teriakan histeris, umpatan-umpatan, kata-kata yang menunjukkan dari Allah dengan takdir, melakukan tindakan-tindakan jahiliyah, ngerobek-ngerobek kerah baju, nampar-nampar pipi, jambak-jambak rambut, dan segala macamnya. Itu namanya niyaha. Niyaha itulah yang dimaksud. Mayit itu akan disiksa dengan sebab niyaha keluarga. Apakah setiap keluarga yang niyaha mayitnya dapat dosa? Jawabannya tidak. Yang dapat dosa siapa? Kalau niyaha itu termasuk sunnahnya dia. Paham ya? Dia yang memerintahkan, dia yang memberikan wasiat, dia yang merestuinya, itulah yang terkena ancaman tadi. Adapun yang melarang keluarganya, mencegah keluarganya dari tindakan niyaha, ternyata keluarganya masih juga berbuat demikian, maka dia tidak terkena tindakan dosa niyaha tersebut. Barakallahu fik. Dan itu merupakan pendapat yang Imam Bukhari dan pendapat sejumlah ulama yang lain, dan itulah yang rajih insyaallah ta'ala, yang juga dirajihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun tangisan biasa tidak mengapa. Faham ini? Faham ya? Naam ya. Ada mafhum jiddah. Dari sini ya kan, pentingnya satu, mengetahui kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan baiknya, kebiasaan buruknya. Kebiasaan baiknya disemarakkan, ditiru. Kebiasaan buruknya dan jeleknya harus diwaspadai. Kita harus melarang, mencegah keluarga kita jangan sampai mengikuti kebiasaan jeleknya masyarakat setempat. Terutama dalam bab jenazah. Sampaikan kepada mereka, awas, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini. Supaya kita tidak terkena dosa orang-orang yang berbuat demikian tatkala kita telah mati. Ketika di masyarakat tadi, barakallahu fikum, sudah sangat masyhur, dikenal dengan praktek-praktek jahiliyah ketika mengurus jenazah dan orang-orang mati, maka sangat-sangat penting orang tersebut menulis wasiat khusus. Wasiat khusus yang isinya supaya jangan sampai kematian dia itu diratapi atau diperbuat padanya tindakan-tindakan jahil yang ada. Dalam rangka untuk melepaskan tanggung jawab. Ini muhimun jiddan barakallahu fik, termasuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini babnya. Masuk cuma menghafal babnya. Jadi harus baca hadisnya. Kita baca hadisnya barakallahu fik. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان ومحمد. عبدان namanya siapa عبدان؟ عندك يا أخانا رضا؟ عبدان namanya siapa يا أخانا رضا؟ عبدان namanya siapa؟ Masya Allah. Hadza Abdullah. Tulangnya bawang. Masya Allah. Bawang ada tulangnya ya kan ya. Segede beliau ini Masya Allah. Abdullah. Siapa namanya Abdan? Namanya? Ini lho kan. Qala haddathana Abdan. Dibaca Abdani atau ke Abdanu? Dibaca apa? Dibaca apa? Abdani. Itu ke Abdani. Haddathana kok. Haddathana Abdan. Nu atau ke ni? Dibaca? Ni. Lu kok ni? Musanna. Oh, berarti telah menceritakan kepada kami dua abad gitu. Musanna, dua abad. Apa sih? Satu orang itu bukan dua orang. Aslinya adalah Abdani. Mengumpulkan dua abad. Abad yang pertama namanya, abad yang kedua kunyahnya. Karena berhubung Abdan sudah menjadi lakopnya dia, maka dibaca Abdanu. Dikatakan sudah seperti sebuah nama, itu sebuah lakop. Abdan namanya Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Paham ya? Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Mengumpulkan antara Abd Allah dan Abd Ar-Rahman. Sehingga dikatakan Abdani. Sudah menjadi sebuah gelar. Akhirnya dibaca Abdanu. Kecuali kalau itu membaca Abdani alal hikayah. Hadatsan al-Abdani alal hikayah. Gitu ya. Barakallahu'alaikum. Naam ya ikhwan. Namanya beliau Abdullah ibnu Utsman ibnu Abalah. Abu Abdurrahman. Masyaallah. Insyaallah. Ada Abdan. Jangan lupa ya. Ini kalau ada orang yang namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, dijuluki apa? Abdan. Apakah ada yang seperti itu? Antum Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Masyaallah. Hadza Abdan al-awwal. Antum Abdullah, kunyahnya Isa, Abu Isa. Abu Sahal. Antum namanya siapa? Abdullah. Kunyahnya? Abu Ishaq. Ya. Jadi antum Abdun, bukan Abdani. Ada Abdullah. Kunyahnya siapa? Abu Muhammad. Enggak semuanya ya. Masya Allah. Abdullah Fawas. Kunyahnya? Abu? Abu siapa? Abu Abdillah. Abdullah. Abu Abdillah. Masya Allah. Di porong kapi ini. Allah Farisi. Kenapa ya, Kwan? Ada Abdan. Dulu ada di sini santri. Namanya Abdan. Dari Lampung. Abdan. Gede. Sekarang kurus ini. Yang Abdan ini. Abdullah Abdurrahman ini. Haddathana Abdan wa Muhammad, ada Muhammad bin Muqatil Al-Khurasani. Muhammad ibn Muqatil Al-Khurasani. Qala akhbarana Abdullah wa Abdullah ibn Al-Mubarak. Abdullah ibn Al-Mubarak. Qala akhbarana Asim bin Sulaiman Al-Ahwal an Abi Uthman. Abu Uthman An-Nahdi. Mukhabaram ikhwan. Abu Uthman An-Nahdi namanya siapa? Abu Uthman An-Nahdi namanya siapa? Luqman. Abdurrahman bin Mul. Abdurrahman bin Mul. Mim sama lam tasydid. Abdurrahman ibn Mul. Abu Uthman An-Nahdi. Mukhabaram. Ada mukhadramun. Apa itu mukhadram? Syamsul. Tadi kayaknya pernah saya bahas mukhadram itu. Ya Syamsul ya? Apa itu mukhadram? Nabi, Masya Allah. Mukhadram itu seseorang yang mendapati masa jahiliyah, juga mendapati masa Islam. Muslim dia. Tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ada mukhadram. Barakallahu fiik. Jadi dia, Nabi masih hidup. Dia masih belum masuk Islam. Terus dia masuk Islam setelah itu. Dia masuk Islam, Nabi masih hidup. Ketika dia mau ketemu Nabi, belum sempat ketemu Nabi, Nabi meninggal dunia. Maka dia dikatakan sebagai mukhadram. Mukhadram termasuk kibaru tabi'in, bukan sahabi. Naam al-ba'adun yadzin. Silakan yang adzan. Baik ya ikhwan, diteruskan lagi. Qala haddathani Usama ibn Zaidin radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, arsalat ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam ilaik. Ada putri Nabi mengutus seseorang menjumpai Rasul untuk menyampaikan pesan, inna ibnan li qubida fa'tina. Sesungguhnya putraku hendak dicabut nyawanya. Qubida, hendak wafat. Fa'tina, mohon datanglah kepada kami. Nama ikhwan, putrinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah Zainab radhiyallahu taala anha. Fa arsala yuqri'u salam. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam pun mengutus seseorang untuk menyampaikan salam beliau kepada putrinya, wa yaqul, dan Rasul menyampaikan doa takziah. Inna lillahi ma akhadha walahu ma'ata wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan apa dan milik Allah apa yang beliau beri, apa yang Allah beri, dan segala sesuatu di sisi Allah ada ajal yang tertentu. Faltasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Si Rasul enggak datang, hanya semata-mata mengutus seseorang untuk menyampaikan salam dan menyampaikan doa takziah tadi. Fa arsalat ilaihi, maka Zainab radhiyallahu anha mengutus lagi seseorang kepada Rasul. Tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Bersumpah. Ya, bersumpah atas nama Allah supaya Rasul betul-betul datang kepada Zainab. Faqama, maka Rasul pun berdiri. Bangkit. Wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah. Wa Mu'ad ibn Jabal. Wa Ubay ibn Ka'ab. Wa Zaid ibn Thabit wa Rijal. Beliau bangkit, berdiri. Dan bersama beliau ada Sa'ad bin Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit. Ini semua tokoh-tokoh sahabat ya kan. Warijal. Rijal bin siapa ini? Hah? Rijal bin siapa? Tolong. Tadi kan Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Warijal. Rijal bin? Nah, Rijal bukan laki-laki. Bukan nama laki-laki. Tapi Rijal, yakni sejumlah orang laki-laki. Jamak dari kata-kata rojulun. Dan sejumlah laki-laki yang lain. Gitu ya. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkat, dinaikkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bayi kecil itu. Putranya Zainab. Wa nafsuhu tataqa'qa', dalam keadaan nafas sudah tersengal-sengal. Nafasnya sudah tersengal-sengal. tersengal-sengalnya nafas orang yang sedang sakaratul maut. Takakakak. Begitu. Qala, dia mengatakan hasibtuhu annahu qal, saya menduga dia mengatakan ka'annaha shannun, seolah-olah nafas itu adalah shannun. Shann adalah kirbah khaliqah yabisah, tempat air yang sudah lusuh dan kering. Begitu. Menunjukkan apa, akan sangat lemah sekali putra tadi itu. Sudah kelihatan lemah, sakratul maut. Nafasnya tetap terengah-engah. Fafadat 'ainah, maka Rasul pun berlinang kedua air matanya. Faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah ma hadza? Ya Rasulullah, apa ini? Kok menangis? Bayangannya laki-laki kok nangis? Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadihi. Ini adalah rahmah. Kasih sayang yang Allah ciptakan di, kasih sayang Allah jadikan di hati-hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamu Allahu min 'ibadihi ar-rahama. Dan sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang kepada yang lain. Indah. Baik-baik. Hadis ini khonabitina azzakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan kepada kita. Semata-mata menangis ketika ada yang sakaratul maut, atau semata-mata menangis ketika ada yang mati, itu diperbolehkan. Apalagi buka ur-rahmah. Tangisan rahmah, kasihan, sedih. Selama bukan niyah, bukan ratap tangis yang dilarang tadi. Wadah insyaAllah ya. Dikatakan Rasulullah SAW menangisi kepergian cucunya, putranya Zainab bintu Rasul radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Sehingga boleh menangis, asalkan tangisan yang standar, yang normal, tidak sampai tingkatan niyaha. Baik ditinggal mati oleh anaknya, atau oleh orang tuanya, atau oleh istrinya, atau oleh suaminya, atau oleh saudaranya, menangis itu biasa. Tangisan kesedihan dan segala macam. Yang penting jangan sampai terjatuh pada niyaha. Kalau niyaha, itulah yang terlarang. Barakallahu fikum. Ini inti daripada argumentasi yang ingin dibawakan Imam Bukhari terkait dengan hadis ini, dengan bab yang beliau sebutkan. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis ini, khana bitina azakumullah, Rasul SAW memberikan contoh doa takziah. Ini doa takziah yang paling tepat sesuai dengan sunnah Rasul. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nama ikhwan. Jadi ketika memberikan takziah kepada orang yang ditinggal mati, menyampaikan doa ini. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Yuhfad insyaAllah. Dihafal insyaAllah ta'ala. Masya Allah. Banyak banget tanya. Apakah dianjurkan rumah dizakati? Biasanya orang buat rumah habis ratusan juta. Ada enggak kewajiban zakat rumah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada nas dalil yang menjelaskan zakat rumah. Zakat properti itu tidak ada. Rumah bukan termasuk asnaf zakawiyah. Kendaraan juga bukan termasuk asnaf zakawiyah. Dikecualikan satu keadaan, apabila rumah itu dia bangun untuk diperjualbelikan, maka termasuk zakat tijarah, zakat perniagaan. Dan itu pendapat jumhur ulama menyatakan ada zakat tijarah. Sebagian mengatakan tidak ada zakat tijarah. Jadi walaupun rumahnya itu harganya miliaran, tidak ada zakatnya. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan apa ini? Banyak-banyak sedekah. Apakah dalam sirah Qabil, orang pertama yang melakukan pembunuhan di akhir hayatnya ia bertobat, wallahu alam. Saya enggak tahu. Ada yang tahu ya, Pak? Apakah ditobat? Wallahu alam. Jika seandainya ia bertaubat, apakah ia akan terus mendapatkan dosa terhadap sunnah yang pertama kali ia lakukan? Kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak. Dan di antara konsekuensi taubatnya, dia menjelaskan di tempat yang sama tentang kesalahan-kesalahan dia, penyimpangan-penyimpangan dia, dosa-dosa dia di masa lalu. Jelaskan yang benar demikian. Itu namanya al-bayan. Dan dikata termasuk islah, perbaikan. Tadi paham ya? Kalau semata-mata tobat, tidak cukup. Tobat, memperbaiki diri, dan harus menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan masa lalunya. Supaya tidak diikuti. Bolehkah kita menunda untuk mandi jenabat sampai tiba waktu sholat? Siapa yang tanya ini? Santri ya, jenabat ini. Entah saya izin dah. Jadi kayak ini. Entah saya izin apa sih? Bolehkah kita menunda untuk mandi jenabat sampai tiba waktu sholat? Jawabannya lah, Bas. Dikarenakan kaitannya dengan masalah sholat. Tapi lebih afdol disegerakan, siapa tahu dia mengerjakan amal yang lainnya. Barakallahu itu. Ustaz, tolong dinasihati bagi santri yang selalu nyerobot tempat duduk atau soft santri lain yang telah di-booking. Duh. Bookingnya sama siapa? Bayar berapa? Tebehan. Ini sudah sering disampaikan yang diistilahkan dengan hajiz. Hajzul makan atau hajzul mawdu' fi masjid. Di sini ada perincian, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ada perincian. Kalau dia sudah menempati tempat itu duluan, lalu dia punya hajah sebentar, dia taruh kitabnya atau mejanya sebentar untuk hajah, dan dia kepengen kembali lagi, maka dia masih punya hak untuk tempat tersebut. Paham salah ya? Itu dengan nasul hadis. Ketika ada yang datang, dia punya hak untuk membangunkannya. Afwan dari tempat saya. Sebentar. Tetapi kalau kemudian dia tinggalkan tempat itu, dikasih tanda dan segala macamnya, diboking katanya, untuk waktu yang cukup lama, secara uruf kebiasaan yang ada, adalah ya juz. Boleh bagi orang lain untuk menyingkirkan tanda tadi dan dipakai. Barakallahu'alaikum. Bisa dipahami ya? Dia sudah di situ, dari mulai kapan Evan kira-kira? Dari mulai kapan? Ba'dal asr. Ini mau taklim maghrib ini. Dari mulai pada asar, situ dia. Setelah itu ditaruh, dipakai tempat di meja, ditinggal. Ditinggal taklim, ditinggal main bola, ditinggal mandi, sampai maghrib datang. Loh, kok didahului? Tidak bisa. Hajus yang semacam itu, booking yang semacam itu, layajus. Tidak diperbolehkan dikarenakan yang namanya masjid. Ini namanya maudhu'un mubah. Tempat yang mubah, siapapun bisa menggunakannya. Saya difahami misalnya ya. Ya dirinci. Nyerobotnya ini gimana yang dimaksud? Kalau nyerobotnya dengan makna pertama, tidak boleh nyerobot. Kalau dengan makna yang kedua, ya yang duluan siapa itu yang lebih dahulu ya, kawan. Dan kamu yang salah kalau kamu membuka tempat di masjid. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada salah satu santri. Loh kok salah satu tok ini? Siapa kira-kira ini ya? Bahasanya yang agak sedikit luwes, jangan terlalu menusuk. Nasihat para santri gitu loh, yang setiap dars tidak pernah memakai kolam suah. Siapa ini? Memakai kolam suah semua, masya Allah. Tapi Evan, yang namanya kolam suah perkara yang sangat dianjurkan. Assalamualaikum. Dan bukan termau tindakan dosa ketika dia nggak pakai kolam suah. Tidak menggunakan kolam suah bukan tindakan dosa. Bukan tindakan maksiat. bukan tindakan kemungkaran. Walaupun digunakan untuk sholat, sah sholat seseorang yang tanpa qolan suwa. Saya paham ya, tapi kurang nyunah gitu loh. Qolan suwa sunnah. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan sesuatu yang lebih menampilkan muru'ah harga diri seseorang thalibul ilm. Semakin rapi, semakin bersih itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Sehingga ketika antum menjadi seorang santri belajar agama, tidak kemudian tampilannya itu tampilan ala kebarat-baratan. Seneng gak kalau suara rambutnya di model-model dan segala macamnya. Ala apa itu? Entah ala barat lah, entah ala Amerika lah, entah ala Taiwan lah, entah ala Korea lah, dan segala macamnya lah. Itu negara-negara kafir, barakallahu fik. Tidak pantas dan tidak boleh bagi antum berbuat demikian. Mestinya antum menampilkan penampilan yang syar'i, penampilan yang islami, yang sunnah. Barakallahu fikum. Tidak suka dengan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu menunjukkan ilmunya antum itu barokah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fi. Nama ikhwan. Bolehkah memberi hadiah atau barang kepada sepupu yang bukan mahram? Sepupu bukan mahramnya antum. Iya. Abadan bukan mahramnya antum. Terus ini pertanyaan tujuannya apa ini? Tuh, langsung batuk semua tuh. Nah, itu batuk asli apa batuk-batuk ada ikhwan? Mulai, hati-hati antum ini. Hati-hati. Ini termasuk yang perlu diwaspadai. Dikarenakan sudah dianggap saudara sendiri, mungkin kakak sendiri, mungkin adik sendiri, dan bukan mahram antum. Apa tujuannya ngasih hadiah? Mestinya kan ngasih ibunya atau bapaknya yang merupakan pamannya antum atau bibinya antum, yang merupakan mahramnya antum. Nah, kenapa kok kemudian ngasih khusus kepada dia? Apa tujuannya ini? Hati-hati ya, kawan. Perhatikan dan waspadai yang namanya fitnah. Barakallahu. Bagaimana cara menguburkan orang-orang yang terkena bom? Apakah harus dikubur satu persatu atau langsung semua? Kalau memungkinkan satu persatu, satu persatu. Kalau memungkinkan satu jasad begitu, itu yang lebih afdal. Ketika tidak memungkinkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka semampu yang ada. Ketika ada semburat semua, cuma ketemu kepala, ketemu tangan, ketemu kaki, dan segala macam yang enggak mungkin, dan punya siapa, maka dijadikan satu, ditanam baik-baik, kalau mereka adalah kaum muslimin. Ini di luar batas kemampuan yang normal, baik bom atau musibah bencana dan segala macamnya, demikian caranya para kelari. Apakah boleh meniatkan dua ibadah yang wajib tapi berbeda jenisnya dalam satu kalimat? Satu kali niat. Contohnya seperti niat mandi jenabah dan mandi wajib Jumat. Ada khilaf dalam bab ini ikhwan di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan tidak bisa, harus dua kali mandi dengan niatnya masing-masing, dikarenakan kewajibannya sendiri-sendiri dengan sebab yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat cukup dengan satu kali mandi dua niat. Satu kali mandi dengan dua niat, dan yang dia lakukan adalah mandi jenabah, dikarenakan itu lebih besar. Wahada warrajih, yang kedua itu yang rajih, barakallahu fikum. Nah, itu pendapatnya Al-Hanabila, Al-Syafi'iyah, dan yang lainnya. Dan dirajikan sama Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di, dan juga yang lainnya. Wallahu'alam bishawab. Sehingga cukup satu kali mandi dengan mandi jenabat, dengan dua niat. Niat jenabat plus niat mandi Jumat. Masya Allah. Semuanya apa sebagiannya ini? Nasihati. Masya Allah ini. Saya jadi corongnya ini. Tolong dinasihati santri yang mengajak temannya ngobrol pada saat waktu tidur siang sehingga mengganggu teman-teman yang istirahat. Ini juga demikian ya, Pak. Harus memperhatikan kondisi yang lain. Di antara adabnya seorang muslim adalah muro'atu syu'urinnas. memperhatikan perasaan orang lain. Jangan egois. Kalau antum tidak ngantuk, masih seger bugar, gitu ya, kepingin ngobrol, antum pindah ke tempat yang lain yang tidak mengganggu teman-teman lain yang sedang istirahat. Atau muhim ya, kawan. Jadi ketika antum bertindak itu harus melihat kondisi sekitar, mengganggu ataukah tidak. Terkadang kita nggak sadar, tapi justru itu menjadi sesuatu yang menyakitkan teman yang lain. Dibikin PR merah apa, nilai merahnya antum, rapat merahnya antum. Itu berbahaya ya, kawan. Ya terkadang ngobrol, terkadang tanpa sadar antum misalkan sarung, kepengen digini-gini kan, dilipat, kan kadang dilipat terus dibunyikan gitu ya, cepat gitu, supaya lurus gitu ya, kan. Kamu gak sadar, teman-teman kamu lah kepada istirahat, prak, kaget semuanya. Alamayam bagi, nah seharusnya barakallahu fikum. Sehingga dipikir, sebelum bertindak dipikir, maslahat ataukah tidak, ganggu ataukah tidak. Itu orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, hati yang sangat lembut. Namanya muru'atu syu'urinas, memperhatikan perasaannya orang lain para keluarga. Dapat salam dari Yusuf Jember untuk semua asaridah dan santri Al-Bayyinah. Assalamualaikum. Bagaimana kalau mayitnya masih kecil dan diratapi keluarganya? Tidak masuk ya, ikhwan, dikarenakan dia belum mukallaf. Bagaimana jika ada mayat berpesan kepada keluarganya untuk mengadakan acara bid'ah, yasinan dan segala macamnya, jika keluarga mayit tersebut tidak menjalaninya, bagaimana, apakah mayit tersebut dosa atau tidak? Dia berdosa atas permintaannya. Tetapi dikarenakan tidak dilakukan, dia tidak menanggung perbuatan keluarganya karena enggak jadi. Itu bagus ya kan, keluarga dia tadi tidak melaksanakan nasihatnya dia. Tapi dia dosa dengan permintaan tadi. Kalau sampai dilaksanakan, maka dia dosa dengan permintaan tadi dan menanggung dosa orang-orang yang merayakannya tadi. Barakallahu fikum. Apa hukum melakukan doa bersama di suatu masjid lalu menangis bersama? Masya Allah. Kok bisa ya? Dengan sifat dan tata cara semacam itu ya, ikhwan. Bid'ah. Tidak ada contohnya ya, ikhwan. Kok bisa ya menangis bersama ya? Masya Allah. Wah. Luar biasa ini. Wah, ini makomnya kurang tepat. Nanti di kesempatan yang lain. Gitu ya. Allahu Tayyib. Wallahu ta'ala alim. Subhanaka fi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu